Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan bab yang berikutnya, yaitu bab al-la'an. Ya, al-la'an mengenai orang-orang tukang cela. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaid bin Aslam an Ummi Darda an Abi Darda, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far, beliau berkata telah mengkhabarkan kepadaku Zaid bin Aslam dari Ummi Darda dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'anin la yakununa yawmal qiyamah syuhada'a wala syufa'a. Sesungguhnya orang-orang yang banyak mencela, banyak melaknat, pada hari kiamat mereka tidak ada yang akan menjadi saksi kebaikan mereka. Tidak akan ada yang akan menjadi pembela mereka. Ya. Yakni la yakununa syuhada'a 'alal umam bi tablighi rusulihim ilaihim aw la tuqbalu syahadatuhum li fisqihim aw la yurzaquna syahada fi sabilillah. Wahadihi thalathatu ahwalin, ya. Bisa dimungkin dan maknanya la yakunu yaumal qiyamah syuhada, tidak mungkin pada hari kiamat dia memiliki saksi atau menjadi saksi. Nah, ini terjemahan secara bahasa, ya, ini la yakununa syuhada 'alal umami, dia tidak akan menjadi saksi. Saksi di sini atas umat, yaitu menyampaikan risalah rasul mereka kepada umat, yaitu tidak mungkin akan menjadi dianggap menjadi pewaris para nabi. Ya. Tidak akan menjadi atau tidak akan teranggap menjadi pewaris para nabi. Karena kita ikhwana fillah azakumullah kaum muslimin adalah syuhada ala umami qablina, kita adalah saksi atas umat terdahulu. Ya, sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim, kisah ketika dipertemukan antara Nabi Nuh dan kaumnya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Allah, apakah datang kepada kalian memberi peringatan? Mereka mengatakanlah, tidak ada sama sekali. Maka didatangkanlah Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh ditanya, aku sudah menyampaikan kepada mereka. Amlaka suhada, apakah kamu punya saksi atas pernyataanmu ini? Maka didatangkanlah umatnya Nabi Muhammad SAW yaitu kita semuanya, dan mempersaksikan bahwasanya Nabi Nuh telah menyampaikan kepada umatnya. Dari mana kita tahu? Dari Al-Qur'an, kisah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Nah, maka orang-orang yang banyak cela, banyak menghina, mereka tidak akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bersaksi atas kebaikan ya umat-umat atau nabi-nabi terdahulu. Ya, ini makna yang pertama. Mereka sendiri tidak akan menjadi saksi ya atas umat-umat terdahulu. Aw la tuqbalu shahadatuhum li fisqihim, atau persaksian mereka tidak akan diterima karena kefasikan. Kefasikan mereka, orang banyak celah ini orang yang fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah. Ya, aw la yurzaquna shahada fi sabilillah, atau maknanya mereka tidak akan diberi rezeki berupa syahadah fi sabilillah. Ya. Penghalang seorang mati syahid adalah la'an, banyak celah. Maka hati-hati ya, hati-hati yang seperti ini. Ini adalah tiga pendapat di kalangan para ulama dalam memaknai la yaquluna yaumal qiyamah syuhada. Tukang laknat ini tidak akan ya menjadi saksi atas umat terdahulu, atau tidak akan diterima persaksian mereka karena mereka fasik, atau mereka tidak akan mendapatkan syahadah. Ya, tidak akan mendapatkan pembelaan ya karena syahid fi sabilillah. Ya. Qauluhu wa la syufa'a, mereka pula tidak akan memberikan syafaat atau mendapatkan syafaat. Ai fa yuhramuna al'anun yawmal qiyamah min asy-syafa'ati li ikhwanihim wa aqaribihim wa liman lahum haqqun 'alaihim. Yaitu orang yang tukang laknat, tukang celah, tukang hina, senang memaki, mereka itu akan terharamkan pada hari kiamat dari syafaat. Ya. Yaitu mereka tidak bisa memberikan syafaat, dan mereka tidak bisa mendapatkan syafaat dari saudara mereka, kerabat mereka, atau bahkan orang-orang yang berhak mendapatkan atau memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan telah kita sampaikan ikhwan fillah rahimakumullah bahwasanya orang-orang yang bersaudara di kalangan kaum mukminin, mereka akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Ya, sampai nanti tingkatan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada man arafahum, atas siapa yang dia kenali di dunia ini. Siapapun yang dia kenal dari kalangan orang beriman, maka Allah akan izinkan mereka untuk memberikan syafaat, mengangkat penduduk neraka dari neraka untuk dimasukkan ke dalam syurga. Wa syafa'ah, syafa'at adalah was-su'alu fit tajawuzi 'anil dhunub wal jara'im bainahum. Atau syafa'at di sini adalah maknanya permohonan untuk dimaafkan dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan di antara mereka. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ada istilah fal musyaffa' wal ladzi yaqbalu al mashru'a indahu syafa'atah. Wal musyaffa' alladhi tuqbalu syafa'atuhu wal musyaffi' alladhi yaqbalu syafa'atah. Yaitu musyaffa' adalah yang diterima syafaatnya. Ini musyaffa' namanya. Wal musyaffi' adalah yang menerima syafaat. Ya. Ingat, musyaffa' adalah yang diterima syafaatnya, dan musyaffi' adalah yang menerima syafaat. Ya. Yang diambil dari hadis ini ada faedah. Yang pertama, az-zajru 'anil la'n. Hendaknya kita menjauhi dari yang namanya la'nat, mencela, menghina, memaki. Wa anna man takhallaqa bihi la yakunu syafi'an aw syahidan. Karena siapa yang berakhlak dengan akhlak tukang cela, yaitu dia senang mencela, sudah menjadi tabiat dia, akhlak dia, kebiasaan dia, ya, maka dia tidak akan memberikan syafaat atau tidak akan menerima syafaat. Dia tidak akan memberikan saksi, tidak akan diterima persaksiannya, atau dia tidak akan menjadi syahid, menjadi orang yang dipersaksikan amal salehnya, ya, لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله. Dikarenakan yang namanya laknat itu dimaksudkan dengannya adalah supaya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan kamu tidak akan diampuni, itu termasuk laknat. Walaupun bukan kalimatnya ya mal'un kamu dilaknat misalkan, tetapi kalimat-kalimat yang ya menyampaikan bahwasanya seseorang tidak mendapatkan rahmat. Ya, kamu tidak akan diampuni. Ya. Dan ini dan itu. Walaysa du'a bihadza min akhlaqil mu'minin. Dan seruan-seruan seperti ini bukanlah akhlak orang-orang yang beriman. Ya. Alladzina wasafahum Allah Ta'ala birrahmah bainahum wa ta'awun 'alal birri wa taqwa. Di mana orang-orang beriman itu mereka disifati oleh Allah adalah orang-orang yang ruhamau bainahum, saling berkasih sayang antar mereka. Orang yang beriman akan saling berkasih sayang dengan keimanan mereka. Wa ta'awuni 'alal birri wa taqwa. Mereka akan saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya, kalimat al-birru wa taqwa kalau berbarengan maka maknanya berbeda. Al-birr ya'ni fi'lul awamir, wa taqwa istinabun nawahi. Jadi kalimat al-birru wa taqwa kalau berbarengan maknanya al-birr kebaikan adalah menjalankan kebaikan, perintah, dan at-taqwa adalah menjauhi larangan. Wa ja'alahum kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dah wa kal jasadil wahid. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang beriman itu bagaikan satu bangunan yang akan saling mengokohkan satu sama lain seperti satu jasad. Wa annal mu'mina yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan bahwasanya seorang yang beriman dia akan mencintai saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Faman da'a 'ala akhihi bil la'nah. Dan barang siapa yang dia menyeru saudaranya dengan la'anat, maknanya adalah al-ibad anir rahmatillah, la'anat itu menjauhkan dari rahmat Allah. Fahiyya min nihayatil muqata'ati wal mudabarah. Maka ini adalah benar-benar puncak daripada pemutusan hubungan dan saling mudabarah, saling menjauhi satu sama lain. Wa dakhayatu ma yawadduhu al-muslim lil kafir wa yad'u bihi alayhi, yang seharusnya sikap tersebut diberikan kepada orang-orang kafir. Naam. Faedah yang kedua, anna al-la'anin la yakunu shuhada'a wa la shufa'a wa la shuhada. Bahwasanya orang-orang yang melaknat itu suka melaknat, dia tidak akan diterima persaksiannya dan dia tidak akan disaksikan kebaikannya, tidak akan menjadi ya seorang yang syahid. Waqad marratil aqwal, telah lewat ya yang dimaksud dengan syufa'a dan syuhada di sini ya, karena ikhwana fi dinasakumullah, kita semuanya akan menjadi saksi atas rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan bagaimana ketika kami datangkan bagi setiap umat itu saksinya, dan kami datangkan engkau atas umat-umat sebelummu sebagai saksi, sebagai saksi. Ya. Dan juga dalam hadis ya, dalam riwayat Bukhari Rasulullah bersabda, yaji'un nabi wa ma'ahu rajulan, datang seorang nabi bersamanya hanya dua orang. Wa yaji'un nabi wa ma'ahu thalathah wa akthar min dhalika wa aqal. Dan datang pula seorang nabi pada hari kiamat pengikutnya cuma tiga. Pengikutnya cuma lebih dari tiga dikit ataupun banyak. Fa yuqal hal ballaghta qaumak? Apakah kau telah menyampaikan kepada kaummu? Fa yaqul na'am. Maka nabi tersebut mengatakan ya. Fayud'a qaumuh, maka kaumnya ditanya, hal ballahukum, apakah dia telah menyampaikan kepada kalian? Yaqulun la, mereka mengatakan tidak. Fayuqal man syahidalak, siapa saksimu, dikatakan kepada nabi tadi. Fayaqul, setiap nabi akan mengatakan Muhammadun wa ummatuh, Nabi Muhammad dan umatnya sebagai saksi. Fatud'a ummatu Muhammad, fayuqal hal balagha dhalik, maka dipanggillah seluruh umatnya Nabi Muhammad, dikatakan apakah dia benar telah menyampaikan? Qayaqulun na'am, iya dia telah menyampaikan. فيقول ما علمكم بهذا. Dasar apa kalian bisa bersaksi demikian? Apa ilmu kalian? Fayaqulun, umat Nabi Muhammad akan mengatakan, akhbara nabiyuna bidzalik, telah mengkhabarkan kepada kami nabi kami, annar rusula qad balaghu wa qad fasaddaqnahu, bahwasanya rasul-rasul terdahulu telah menyampaikan seluruh dakwah tersebut, kami pun membenarkannya. Ya. Itulah firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang pertengahan. Kenapa? Agar supaya kalian itu menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Dan agar supaya Rasul Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi atas kita. Ya. Jadi kita saksi atas umat terdahulu, atas nabi terdahulu. Dan saksinya kita siapa? Saksinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, la'anun, orang yang banyak mencela, menghina, memaki, maka mereka tidak akan mempersaksikan dan tidak akan dipersaksikan. Tidak bisa menyaksikan menjadi saksi umat-umat terdahulu dan tidak bisa disaksikan, dipersaksikan kebaikan kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ikhwan fi din azakumullah, hindarilah sifat-sifat tukang cela, tukang hina, tukang maki. Dalam hadis ini, adzamu fil hadis, celaan dalam hadis ini terhadap tukang la'anat, innama huwa liman yukthirul la'ana. Ya. Ini adalah bagi orang-orang yang banyak melaknat, la liman ra'au nahwiha, bukan hanya sekali dua kali. Fa innahu la yaslam min dhalik illa al-ma'sum, karena kita semuanya pasti pernah mencela. Kita enggak ada selamatnya. Kalau semuanya yang pernah melaknat enggak bisa menjadi saksi, kita semuanya kena karena kita pernah mencela. Ya. Tapi yang dimaksud adalah la'an, yang banyak mencela sampai menjadi akhlak dia dan kebiasaan dia. Ya. Wa yakhruju min al-la'nil madmum al-la'nul mubah. Keluar dari melaknat yang tercela ini adalah melaknat sesuatu, melaknat yang hukumnya mubah. Ada emang ada. Seperti la'nil la'il zalimin, melaknat orang-orang yang zalim. Ahli kitab dan ahli kitab. Ahli kitab wa man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-tahud ulaika syarrul makana wa adallu an sawa'is sabil. Orang Yahudi, orang Nasrani disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man la'anahu Allah, yang dilaknati oleh Allah, wa ghadiba alayhi, dan Allah murka kepada mereka, wa ja'ala minhumul qirada wal khanazir wa 'abada at-tahud, Allah jadikan mereka sebagai kera-kera dan babi dan penyembah berhala. Ulaika syarrum makana, mereka adalah orang-orang yang paling jelek kedudukannya, wa dhallu an sawa'is sabil, dan paling tersesat jalan tempuhnya. Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang zalim yang sudah jelas mati dalam kezalimannya atau yang jelas menzalimi kita. Ya, la tajharu bisu' illa man zulim. Kita tidak boleh mengatakan kejelekan kecuali kalau kita dizalimi. Itu artinya kita boleh ya mengatakan kejelekan bagi orang yang menzalimi kita tanpa berlebih-lebihan. Ya. Misalkan contohnya, misalkan ada orang yang mencela kita, dasar kamu kayak misalkan jelek ya, kamu juga seperti itu ya. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi tentunya adalah lebih baik kita memaafkan. Nah, wa'an Muslim an Zaid bin Aslam, dari riwayat Muslim dari Zaid bin Aslam, anna Abdul Malik bin Marwan ba'atha ila Ummi Darda bi anjadin min indih, bahwasanya Abdul Malik bin Marwan pernah mengutus kepada Ummu Darda ya, yaitu dengan peralatan perabotan rumah tangga ya, yang indah-indah ya, seorang raja memberi kepada istrinya Ummu Darda, Abu Darda suaminya. Falama angkana dzata lailah, qama Abdul Malik bin Lail. Ketika suatu malam Abdul Malik ini terbangun di malam hari, fada'a khadimah, dan memanggil pelayannya, faka'anna abta 'alaihi fal'ana, seolah-olah dia mangguk-mangguk patuh tapi melaknatnya, menggerutuk gitu ya, menggerutuk, disuruh tapi menggerutuk. Tahu menggerutuk kan? Apa ini bahasa Pemalang ini? Menggerutuk, gelendeng, gelendeng, gelendeng, yang gelendeng ya, sama, sama ya, gerutung, gelendeng sama ya. Nah, gerutung seperti itu termasuk melaknat ya. Falamma asbaha qalat lahu Ummu Darda, ketika di waktu subuh, waktu pagi, Ummu Darda mengatakan, sami'tu Aba Darda yaqul, aku mendengar Aba Darda mengatakan, qala Rasulullah la yakunu la'anun syufa'a wa la syuhada'a yaumil qiyamah. Orang yang tukang laknat tidak akan ia memberikan syafaat atau menerima syafaat, tidak akan diterima persaksiannya pada hari kiamat. Nah, ini seperti ini wala bidin azakumullah. Ummu Darda menasihati tadi pelayannya Abdul Malik bin Marwan tadi. Disuruh sama raja tapi ngerutuk di baliknya. Ya, di hadapan rajanya itu mangkuk-mangkuk, njih monggo dan seterusnya, di belakangnya melaknat-laknat. Ya, itu orang-orang yang senang demo. Ya. Kalau yang di demo datang juga pada diam biasanya. Ya. Maka jangan demikian ya, wala bidin azakumullah. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Al-Alla, dari ayahnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lis-siddiq ayyakuna la'anan, tidak pantas atau tidak mungkin seorang yang jujur dia senang melaknat. Ingat ya, siddiq adalah orang yang jujur, adalah tingkatan kedua setelah para nabi dan para rasul ya. Jalan yang an'amta 'alaihim, yang Allah engkau nikmat berikan nikmat pada mereka, yaitu apa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Derajat ahlu surga penduduknya itu empat ini. Ya, nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Kemudian wa hasuna ulaika rafiqa ya, dan yang bersama mereka, bagus bersama mereka. Nah, ini juga kalau kita enggak bisa siddiq, hendaknya kita bersama dan mengikuti as-siddiq. Kalau kita enggak bisa menjadi seorang yang syahid, hendaknya kita mencintai dan bersama orang-orang yang syahid. Kalau kita enggak bisa menjadi orang yang soleh sekali, hendaknya kita cintai dan bersama dengan orang-orang yang saya tadi, wa hasuna ulaika rafiqa, yang bagus dalam mencintai dan berteman dengan empat golongan tadi, nabiyyin, siddiqin, syuhada wa salihin. Maka tidak mungkin seorang yang siddiq kemudian dia tukang laknat. Ya, hadis ini riwayat Muslim pula dalam kitab Al-Birr Wasilah. Ya, Al-Birr Wasilah dibuat bab oleh An-Nawawi, bab nahi 'anil la'ni dawab wa ghairiha, yaitu larangan jangan melaknat binatang dan yang lainnya. Ya, jangan melaknat binatang ataupun yang lainnya. Ya, fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yal'anu naqah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang itu melaknat ya, mencela kendaraannya. Ya, faqal, kemudian Rasulullah bersabda, la tarkabuha fa innaha mal'unah. Jangan engkau naiki kendaraan tersebut karena sudah dilaknat oleh kamu tadi. Ya. Maka ikhwan fi din azakumullah ya, tidak pantas bagi seorang yang ingin dikatakan jujur kemudian dia tukang laknat. Sama ya, kalau dia tukang laknat, tukang celah, tukang hina, tukang maki, bagi tuduh, ya sudah alamat dia bukan termasuk orang yang jujur. Naam. As-siddiq ini wazannya fa'il. Ini mubalagha fi siddiq, yang benar-benar jujur. Yang benar-benar jujur, yang menetapi kejujuran. Ini sebagaimana hadis alaikum bisidq. Ya. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Wajib atas kalian untuk jujur, karena jujur menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan-kebaikan tersebut menghantarkan kepada surga. wala yazalu ar-rajul yasduku wa yataharra bisidqi hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Nah ini, untuk menjadi siddiq, senantiasa seseorang itu jujur dan menjaga supaya terus jujur sampai ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, bukan hanya shadiq tapi siddiq, benar-benar jujur. Benar-benar jujur. Yaitu man shadaqa qaulah ya bi amalihi, yaitu orang-orang yang benar jujur perkataannya yang terbukti dengan perbuatannya. Jujur perkataannya terbukti dengan perbuatannya. Kadang ada yang jujur perkataannya tapi perbuatannya enggak jujur, kan ada saja ya. Ya. Fa idza kana la'anan faqad nathaha qawlahu wa 'amalah. Dan kalau dia suka melaknat, menghina, memaki, maka dia telah ya telah menjatuhkan ya kehormatan perkataannya dan amalannya. Ya, atau telah amalannya ini menyelisih perkataannya atau perkataannya menyelisih amalannya. Fa anna lahu ay yakunu sidda. Lalu bagaimana mungkin dia menjadi seorang yang jujur? Perbuatannya menyelisih perkataannya, perkataannya menyelisih perbuatannya. Maka la yambaghi di sini risiddiq ay yakuna la'anan, yaitu yang dimaksud adalah as-siddiq al-mu'min. Karena al-mu'min al-kamil imanuh adalah as-siddiq. Seorang mu'min yang sempurna imannya adalah as-siddiq. Karena di bawah derajatnya para nabi. Para nabi imannya sempurna. Tetapi enggak ada di kalangan kita yang akan menjadi nabi. La nabiyya ba'di kata Rasulullah. Enggak ada nabi setelahku. Maka tingkatan yang paling tinggi yang imannya sempurna adalah as-siddiq. Maka yang dimaksud, ya tidak mungkin seorang yang mukmin dengan sempurna keimanannya kemudian dia suka celah, suka hina. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid, Allah berfirman walladzina amanu billahi wa rasulih wa rusulih ulaika humus siddiqun. Dan orang-orang yang beriman pada Allah wa rusulih dan para rasulnya, ulaika humus siddiqun. Merekalah yang benar-benar siddiq. Ya. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, di sini la yunafi wasfahu bisiddiqiyyah idza nadhara minhu wa qala la'an. Tidak bertentangan di sini. Kalau misalkan seorang disifati siddiq tapi pernah mencela. Bisa saja pernah mencela. Abu Bakar As-Siddiq pernah mencela enggak? Pernah mencela enggak? Pernah. Kepada siapa beliau mencela? Kepada orang musyrikin. Ya. Ketika beliau berhadapan dengan orang-orang musyrikin, yang beliau katakan adalah perkataan yang jorok memang, tapi kepada orang musyrikin saat jihad melawan beliau, melawan mereka. Jadi kan ada la'an di sini. Tapi la'an tersebut adalah la'an yang benar ya kepada orang-orang musyrik. Dan tidak banyak dari ucapan beliau yang seperti ini. Ya. Tidak banyak yang seperti ini dari beliau. Yang kedua, dikarenakan orang itu tidak akan ada yang maksum illa man asamahullah, kecuali orang-orang yang Allah lindungi. Ya. Bukhari rahimahullah. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الظبيان عن حذيفة رضي الله عنه telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yusuf, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash, dari Abi Dhabyan, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, qal beliau mengatakan ma tala'ana qaumun qattu illa huqqa 'alaihimul la'nah, tidaklah beberapa orang yang saling laknat ya kecuali benar-benar atas mereka akan mendapatkan laknat. Ya, tidaklah sebuah kaum yang saling laknat melemparkan celaan makian kecuali hak atas mereka untuk mendapatkan laknat tersebut. Ya. Demikian ya riwayat mauquf dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ya, di mana ini memberikan tala'ana, maksudnya adalah mereka saling melempar laknat, saling membalas laknat, dan terus akan bersambung laknat-laknat tersebut, celaan-celaan tersebut. Ya, dalam riwayat ini, asar ini, bayanu anna la'an bainal qawmi yakunu sababan lilwuku'i la'ni alaihim. Riwayat ini menjelaskan bahwasannya laknat yang terjadi di antara kaum saling melaknat ini adalah bisa menjadi sebab benar-benar laknat itu turun atas mereka. Walaysa hadza min khuluqil mu'min, dan ini bukan akhlak seorang mukmin. Wa innama huwa halimun waqurun saburun safuh. Akhlak seorang mukmin itu santun, sopan, penyabar dan pemaaf. Ya. Nanti akan ada hadis yang ketika ada orang datang, ya Allah, ya Rasulullah, laknatlah orang-orang musyrik. Padahal orang musyrik kan memang terlaknat ya. Orang-orang kafir terlaknat kan. Ya Rasulullah, laknatlah mereka. Tapi Rasulullah menolaknya. Padahal jelas-jelas terlaknat. Ya. Walaupun jelas terlaknat pun beliau menghindar, tidak banyak untuk melaknat. Padahal di ayatnya tadi sudah disampaikan. Man la'anahullahu ghadiba alaih. Wajahal minhumul kirada wal khanazir wa abdat taahu. Kan terlaknat kan? Tetapi Rasulullah untuk banyak mengucapkan seperti itu beliau hindari. Ya. Bab man la'ana 'abda fa'atqah. Bab siapa yang melaknat budaknya kemudian dia bebaskan. Hadatsana Ahmad ibn Ya'qub. Qala hadatsani Yazid ibn al-Miqdam ibn Shuraih. عن أبيه عن جده قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Ya'qub, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Yazid ibn al-Miqdam ibn Shuraih dari ayahnya, dari kakeknya, beliau mengatakan, yaitu kakeknya Shuraih telah mengkhabarkan kepadaku Aisyah anna Abu Bakr la'ana ba'd rafiqi, bahwasanya Abu Bakar Siddiq pernah melaknat salah satu budaknya. Ini yang tadi katakan Abu Bakar As-Siddiq, tapi pernah melaknat. Nah tadi, kalau seorang sekali dua kali pernah melaknat, itu tidak langsung dia dikatakan la'an. Bahkan beliau seorang yang siddiq, artinya seorang yang baik kayak apapun bisa saja terjatuh dalam kesalahan. Wajar, itu manusiawi. Tetapi dia tidak tersifati dengan kejelekan tersebut, tidak tercirikan dengan kejelekan tersebut. Ya. Bahkan ada orang-orang yang melaknat itu sebuah pekerjaan. Kalau enggak saki ibaratnya, enggak mencela orang, enggak dapat uang dia. Kerjaannya adalah melaknat. Walaupun ya hanya sekedar untuk membuat orang lain tertawa. Mencela supaya orang lain tertawa. Ya, atas namanya apa itu, prank atau apalah ya, melaknat, mencela, ya, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Suatu ketika Abu Bakar melaknat rakiknya, budaknya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakr, al-la'anun was-siddiqun, kalla wa rabbil Ka'bah. Ya Abu Bakar, al-la'anun was-siddiqun, tidak, demi Rabb Ka'bah. Ya, yaitu enggak mungkin berkumpul antara sifat siddiq dengan sifat la'an. Diingatkan di sini. Marrataina wa thalathan, dua atau tiga kali. Fa'aqa Abu Bakr yawma idin ba'dha raqiqi. Maka ketika itu Abu Bakar membebaskan sebagian budaknya. Tsumma ja'a an-nabi. Kemudian beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mengatakan, la a'udzu, aku tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Nah, dari sini ini hadisnya, hadis yang sahih. Ya. Dari sini, qona fi dinasakumullah, satu pelajaran yang sangat penting. Sehebat apapun, ingat Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang imannya paling tinggi di hadapan Allah, di sisi dibandingkan seluruh manusia yang ada min awal ila akhir. Tentunya setelah nabi dan para rasul. Orang yang imannya paling tinggi setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar. Berarti di atas imannya seluruh manusia yang ada min awal ila akhir, selain nabi dan rasul. Itu saja terjadi atau melakukan kesalahan. Tetapi bedanya ketika diingatkan, dia bertobat, rujuk, tidak mengulangi lagi. Aku tidak akan mengulangi lagi. Ini bedanya. Sehingga faedah dari sini, ikhwan fillah rahimakumullah, sangat berharga bagi kita. Yang pertama, bayanu anna la'an wa sidq sifatan mudadadatan la tastami'ani ma'an abada. Sifat la'nat dan jujur itu dua sifat yang bertentangan, sehingga enggak akan ketemu. Kalaulah seorang yang siddiq itu pernah melaknat, dia akan segera bertobat dan merubah diri. Ya. Yang kedua, manqabatu dhahir li Abi Bakr. Kedudukan yang sangat nampak bagi Abu Bakar Siddiq, ya, terbukti yaitu ketika beliau disifati dengan As-Siddiq. Ya. Kemudian sur'atu istijabatihi radhiyallahu anhu ma mubadaratihi sari'ah li takfiri sayyi'ah. Ingat di sini. Begitu cepatnya Abu Bakar menerima nasihat dan begitu cepatnya Abu Bakar ya untuk melakukan kebaikan, menghapuskan kejelekan, kafarah. Yang dilaknat tadi dibebaskan, kafarah. Bukan hanya taubat, kafarahnya dibayar oleh beliau. Nah, ini hebatnya Abu Bakar, ya. Karena Rasulullah bersabda wa adbi'i as-sayyidal hasanata tamhuha. Ya, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Kalau habis melakukan kejelekan, taubatlah dan kafarahlah. Amalkan kebaikan supaya menutupi kejelekan tersebut. Ya. Dan di sini perkataan seorang yang memang berazam untuk bertobat, dia akan mengatakan, aku tidak akan mengulangi lagi. Inilah bas, tidak mengapa. Ya. Dan yang kelima, faedah bahwasanya para sahabat laisu ma'sumin minal khata. Para sahabat bukanlah seorang yang maksum dari kesalahan. Ya. Nabi yang maksum dari kesalahan. Tetapi walaupun tidak maksum dari kesalahan, tetapi Allah sudah katakan mengenai mereka, radhiyallahu anhum waridhuan. Kalau kita enggak ada yang dijamin itu. Jadi pahami ya. Kita sama-sama enggak maksum, sahabat enggak maksum, kita maksum. Tapi sahabat radhiyallahu anhum waridhuan kita ya belum ada jaminan. Ya, sehingga kita ketika mengatakan tentang sahabat harus senantiasa didoakan. Kalau memang ada kejelekannya, disebutkan kebaikan dan itu adalah uzur dan disampaikan mereka adalah orang-orang terbaik yang sudah dikatakan radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Khususnya ashabu Badr. Orang-orang yang telah ikut perang Badr, mereka khusus. Allah katakan i'malu ma syi'tum. Silakan kamu lakukan sesukamu, faqad ghafarallahu lakum. Ya. Karena Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian. Ada kejadian-kejadian sahabat siapa? Yang ketika Rasulullah mau menyerang Mekah, kemudian sahabat ini kirim surat ke saudaranya. Sahabat siapa ini? Lupa nanti, subhanallah. Ada yang tahu sahabat siapa? Abu Thalhah ya kalau enggak salah. Iya. Abu Thalhah kalau enggak salah. Wallah alam ana lupa nama sahabatnya. Kalau enggak salah Abu Thalhah. Ketika Rasulullah ya mau mengirim pasukan mau menyerang Mekah, karena Mekah penduduk Mekah telah menyelisih janji Rasulullah mengirim. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah tutuplah semua telinga. Ya, tutuplah semua telinga. Artinya apa? Jangan sampai berita pasukan kita akan menggempur itu sampai kepada mereka. Kemudian Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Abu Thalhah kalau tidak salah menulis surat kepada orang-orang musyrikin keluarga yang ada di sana untuk berhati-hati, berlindung. Diberikan kepada seorang wanita yang dibayar. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian Rasulullah mendengar berita ini dan menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengejar wanita tadi. Dan ditangkaplah wanita tadi. Ya. Ketika sudah wanita ditangkap, suratnya tersebut diberikan kepada Rasulullah, maka dipanggillah Abu Thalhah kalau tidak salah. Kalau tidak salah Abu Thalhah ya, barangkali yang salah ini koreksi. Kemudian setelah itu ditanyalah, kenapa kamu lakukan ini? Ya. Kemudian beliau mengatakan, aku beriman pada Allah dan Rasulnya. Hanya saja aku memiliki harta dan kerabat, sedangkan aku enggak punya kerabat di Madinah ini. Aku hanya ingin harta dan kerabatku, anak istriku itu dilindungi di Mekah. Karena beliau di Madinah sendirian, anak istrinya enggak mau masuk Islam. Akhirnya ketika itu Umar bin Khattab berdiri. Ya. Da'ni ya Rasulullah adribu unuqah. Biarkan aku wahai Rasul, aku tebas kepalanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya mahlan ya Umar, innahu lasahibu Badri. Sebentar wahai Umar, sesungguhnya Abu Talha adalah sahibu Badr. Ya, yaitu orang yang pernah ikut Badr. Fala'alallah ayyattali'a ala ashabi Badrin. Ya, sesungguhnya Allah itu telah melihat kepada orang yang ikut perang Badr, fayaqul, kemudian berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Silakan kalian lakukan apapun yang kalian inginkan, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Berarti kan yang dilakukan oleh sahabat ini salah enggak? Salah. Karena menulis surat pada musuh. Bukan mata-mata loh beliau. Beliau orang yang beriman. Tetapi karena atifiyah, perasaan anak istrinya di sana, khawatir nanti terkena sesuatu, akhirnya beliau kirim surat. Salah enggak? Salah. Ya. Tetapi karena di ashabu Badr diampuni oleh Allah. Sampai Umar mengulangi lagi, ya Rasulullah, biar aku tebas batang lehernya, fa innahu munafik, karena dia munafik. Rasulullah mengingatkan lagi, innahu lasahibu Badr, sesungguhnya dia adalah orang yang perang ikut Badr, yang tidak mungkin munafik. Sudah, Umar pun terdiam. Dan kisah yang lain sama, ya, ketika sahabat yang mulia Utsman bin Mat'un, ya, yang melakukan sebuah kemaksiatan, kemudian marah sahabat Umar dan diingatkan, innahu lasahibu Badr, sesungguhnya beliau adalah sahabat yang pernah ikut perang Badar, bahkan termasuk sabiqun al-awwalun Utsman bin Mat'un. Utsman bin Affan itu beda ya dengan ya Utsman bin Mat'un. Ini juga sahabat sabiqun al-awwalun, termasuk ikut perang Badar juga. Ya, diingatkan tentang keutamaannya. Berarti apa? Sehebat apapun, sesoleh apapun selain Nabi dan para Rasul, bisa saja terjatuh dalam kesalahan. Salah tetap salah, tetapi ingat kebaikannya. Kebaikannya tidak menghapuskan, artinya tidak membenarkan kesalahannya, tapi bukan berarti atas kesalahannya kemudian kita menggugurkan kebaikannya dia. Bisa dipahami ya? Nah, ini bukan dalam bab kritik ya. Kalau dalam bab kritik kita sebutkan kesalahannya saja. Dalam mengkritik sebuah kesalahan, sebutkan kesalahan saja. Kalau disebutkan kebaikannya, ya ambyar ibaratnya. Ambyar kritikan tersebut. Dalam bab kritikan, itu cukup sebutkan kesalahannya saja. Kita kritik kesalahannya saja. Ini salah, ini yang benar begini. Ya, kalau dalam bab kritikan kita sebutkan dua-duanya, akhirnya esensi dari kritikannya enggak ada. Akhirnya ya sudahlah. Sama-sama benar, sama-sama. Nah, akhirnya begitu. Ya. Jadi dalam bab kritikan mengingatkan, menasehati itu kita sebutkan kesalahannya saja. Tapi dalam bab kita itu memvonis, hati-hati, memvonis itu ya, untuk menilai itu harus sisi baik buruknya harus ditimbang. Tapi kalau mengingatkan cukup yang diingatkan, yang kita ingatkan saja. Dia berbuat jelek, ingatkan kejelekannya saja. Ya, misalkan orang melakukan kejelekan, dalam kejelekan termaafkan, dia kan orang yang baik. Ya akhirnya dia terus berada dalam kejelekan. Bahkan kalau dia melakukan kejelekan, ingatkan kejelekannya saja. Beda kalau memvonis orang, ya, memvonis, ya, sudah memvonis, mengadili, itu kita butuh yang namanya dua sisi, baik buruknya di timbang, ya. Karena untuk memberikan hukuman kayak tadi, misalkan dihukum mati, itu kan sebuah hukum ya, sebuah pemvonisan yang tidak mungkin kecuali kita harus timbang. Dia seorang ahlu Badr, tapi dia bersalah. Besaran mana? Besaran karena dia pahalanya ashabu Badr, telah diampuni dosanya. Selesai. Ini kesalahan tetap diingatkan, tetapi tidak kemudian menjadikan dia sebagai orang yang munafik. Faedah yang kedua pula, ada orang yang melakukan sama-sama, melakukan kesalahan yang sama, tetapi penjatuhan vonis bisa berbeda. Ya. Seorang misalkan tadi mengirim surat kepada musuh. Ini sama-sama salah enggak? Yang satunya mata-mata, memang dia memang menyusup ke barisan pasukan kita untuk memata-matai dan mengkhabarkan kepada yang dia diutus olehnya. Dengan yang satunya tadi seperti Saul mata butola. Dia bukan penyusup, dia seorang mukmin. Dia di barisan orang-orang yang beriman. Tetapi ya, karena atifiyah perasaan anak istrinya dan seterusnya, dia tulis untuk supaya selamat anak istrinya. Maka ini dua hal yang berbeda. Padahal apa yang dilakukan sama enggak? Sama, menulis surat dikirimkan kepada musuh. Tapi yang diputuskan oleh Rasulullah berbeda. Sebabnya berbeda. Ini kelakuannya sama ya, kesalahannya sama, tapi sebabnya berbeda dan keadaan orangnya pun berbeda. Paham ya? Kalau ini karena atifiyah, kalau ini memang jasus, mata-mata. Kalau ini orang yang baik, kalau ini memang aslinya kufur, tapi nyusup kepada orang yang beriman. Paham ya? Seperti yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Mas'ud. Sama-sama sebuah kemaksiatan. Yang satu memang dilakukan oleh ahlul maksiat, yang satunya orang yang beriman yang sedang ya sedang turun imannya misalnya. Akan berbeda enggak? Berbeda ketika memvonis. Misalkan seorang membunuh. Muslim membunuh seorang kafir, kafir membunuh seorang muslim. Perbuatannya sama-sama membunuh enggak? Sama-sama. Tapi la yuqtalul muslim bil kafir. Seorang kafir yang telah membunuh muslim, kalau seorang muslim membunuh kafir, maka si muslim ini tidak akan dihukum hukum mati sebagai kisos bagi membunuh seorang kafir. Paham ya? Kalau seorang kafir membunuh muslim, dia akan dihukum hukuman mati. Tapi kalau seorang muslim membunuh kafir, dihukum mati enggak seorang muslim ini? Tidak. Paham ya? Perbuatannya sama kan? Tetapi yang dilakukannya berbeda. Hukumannya apa? Bayar diat dia. Bayar diat. Ya, bayar kafarah. Ya, untuk membalas apa, untuk membayar keburukannya. Yang seperti ini penting ya, ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga dibedakan kita itu dalam bab mengingatkan, dalam bab fatwa, dan dalam bab menghukumi, menghakimi. Itu kita harus jeli ini. Kita itu dai itu hanya bisa ya menyampaikan fatwa, mengingatkan. Masalah menghukumi ya kita lihat dalam bab apa menghukumi ini. Kita lihat. Kalau menghukumi dalam bab qisas, dalam bab jinayat, dalam bab hudud seperti itu ya, itu urusan pemerintah. Kita enggak bisa memberikan hukum di situ. Walaupun kalau ditanya hukumnya bagaimana, kita bisa jawab. Ini hukumnya A, hukumnya halal, haram, makruh, mubah, bisa. Tapi keputusan enggak? Enggak bisa. Seperti misalkan ada yang bertanya tentang masalah nikah dan talak. Saya sering ingatkan masalah nikah dan talak. Saya itu bisa jawab. Ada orang bertanya, bisa saya jawab. Tetapi kalau sudah urusannya dengan pengadilan, apalagi sudah diputuskan, maksudnya Anda bisa jawab sesuai dengan ya yang kita ketahui. Tetapi kalau dijawab nanti khawatir orangnya salah paham, berarti pengadilan salah kemudian. Nah, ini salah paham nih. Ingat, keputusan hakim itu mengikat, fatwa dari kita itu hanya menerangkan hukum. Kita hanya menerangkan ini jatuh atau tidak, tetapi keputusan itu beda. Jadi paham ya? Ini jatuh talak 3 atau talak 2? Menurut disiplin ilmu yang kita tahu, ini jatuhnya talak 3. Tapi ketika diputuskan di pengadilan talak 2 misalkan, ya sudah, yang mengikat itu keputusan pengadilan ya kan. Kalau antum tidak setuju, banding ke pengadilan. Ya, enggak usah bandingnya ke saya. Ya. Tapi saya dulu, ya bukan saya hakimnya. Bukan saya hakimnya. Saya itu hanya menjawab sesuai dengan ilmu. Tapi keputusan masalah di pengadilan itu urusan hakim. Wah, itu hakimnya salah. Ya sudah, banding saja di kehakiman, naik banding di apa itu istilahnya? Yang apa? Mahkamah sampai MA, nggak salah perceraian masuk ke MA, ya nggak usah ke pengadilan lagi, ya. Terus dibedakan antara talak dan hulu. Kadang orang bahasa kita itu talak ya, talak. Dan talak itu dari pihak laki-laki, cerai gitu ya. Kalau dari pihak perempuan namanya hulu. Perempuan mengajukan hulu kepada hakim. Kemudian hulunya itu diterima, diputus. Tapi saya tidak pernah mentalak. Iya, antum enggak pernah mentalak, tapi istri hulu. Dan hakim memutuskan selesai. Ya sudah hakim itu. Kalau antum enggak terima, banding ke hakim, jangan ke ustaz. Ya. Jangan ke ustaz, ke hakim sana. Ke pengadilan negeri, pengadilan agama. Datang ke sana. Saya keberatan, Pak Hakim. Kenapa? Seperti itu. Dan biasanya keputusan itu, setahu saya ya, itu gak sembarangan. Ditunggu biasanya. Kecuali memang dalam masalah, kalau alasan dari wanita ini menuntut hulu kepada suami karena alasan gak dinafkahi, biasanya gampang dikabulkan. Kenapa? Antum ketika nikah itu ada sihot talik. Tahu sihot talik? Sihot talik itu namanya talak gantung. Jadi antum habis nikah, antum mentalak istri antum tapi gantung. Paham enggak? Itu talak. Memang itu enggak disyariatkan. Akal untuk kalau nikah jangan tanda tangan itu. Jangan tanda tangan itu sihot talik. Memang kita khusnudzan adanya sihot talik itu untuk melindungi wanita supaya dinafkahi. Naam, kita khusnudzan ya, semoga dapat pahala. Tetapi kita berpendapat itu tidak tepat. Ya, karena nanti kayak gini kasusnya. Tidak dinafkahi 3 bulan istri nuntut, tiba-tiba antum sudah bukan suaminya lagi. Berat apa berat? Nah, makanya perlu dilihat di situ ya. Jadi jangan kaget tuh tiba-tiba kok dibatalkan pernikahannya, hulunya dikabulkan. Nah, antum sudah tanda tangan di buku nikah tadi. Bahwasanya kalau saya tidak menafkahi 3 bulan cerai. Enggak percaya? Dibuka buku nikahnya. Dibuka enggak? Saking semangatnya tanda tangan semua. Tanda tangan, harus tanda tangan ya. Saking semangatnya enggak dibaca dulu. Ya namanya orang lagi nikah kan. Ya tanda tangan Mas ya. Tanda tangan. Sampai ke sihot taklik anu tanda tangannya aja enggak tahu. Aslinya itu dibacakan aslinya. Tapi kadang ada yang cuma modelnya tanda tangan aja biar cepat. Tanda tangan. Hati-hati itu kalau dibawa ke pengadilan, mungkin ada orang yang kaget. Antum 3 bulan gak menafkahi, istri nuntut ke pengadilan, kabulkan. Selesai, antum pernikahannya di-cut sama pemerintah. Kalau sudah di-cut, ya di-cut, betul, sudah, selesai. Tapi saya gak pernah ngucap talak, ya memang bukan talak. Tapi hulu, jadi antum harus paham juga. Ini bukan talak, tapi hulu yang menuntut pihak perempuan. Makanya dinafkahi jangan lebih dari 3 bulan. Lahir batin di situ tulisannya loh. Ya. Makanya kalau ada kalau antum sedang berurusan seperti itu, kalau ada undangan dari pengadilan, antum datang. Khawatirnya kalau enggak datang nanti tiba-tiba dianggap setuju 3 kali, biasanya 3 kali ya. 3 kali pemanggilan, sidang 1, sidang 2, sidang 3, nanti hakim akan memberikan keputusan. Begitu ya. Yang kemarin tanya, ya mungkin jawabnya seperti ini. Ya, kok dijawab di sini? Iya, jawab lewat WhatsApp ya, bingung bacanya gitu. Jawabnya gimana? Dan tolong kalau masalah kayak gini, tanya lisan. Karena enggak bisa ana jawab ya, tidak, itu enggak bisa. Mau ngetik juga, wah, yang ngetiknya terlalu lama. Ya, waktunya mohon maaf ya, waktunya terbagi-bagi. Ya. Kadang ada waktu untuk istirahat. Nah, jadi ana harapkan permasalahan-permasalahan yang perlu detail itu jangan tanyakan lewat WhatsApp. Sekali lagi, tanyakan langsung. Kalau lewat WhatsApp itu ana ngetiknya udah lama, ya kadang salah ngetik, ya. Tapi kalau tanya itu 5 menit, 10 menit selesai insyaallah. Begitu ya. Nah, lebih pas insyaallah taala. Nah, intinya kembali kepada tema ya. Intinya demikian, kita jangan melaknat ya, jangan banyak laknat, dan termasuk melaknat tadi ya, buru-buru memvonis, mencela, menghina, memaki, itu bukan sifat seorang mukmin. Tapi bukan berarti kalau ada orang yang tidak baik kemudian kita akan katakan baik, ya, jangan. Kalau memang tidak baik kita akan katakan tidak baik. Kalau baik ya baik. Kalau orang baik melakukan kesalahan, ya kita kasih uzur. Ya. Kalau ada orang jahat melakukan kejelekan, gimana? Uzur juga. Ya dikatakan, ya dia benar, tapi ingat dia jahat. Seperti syaitan ketika ngajarin Abu Hurairah ayat kursi. Kalau kamu gak pengen ganggu setan, sebelum tidur itu baca ayat kursi. Hurairah, apa benar ya? Tanya dulu besoknya kepada sahabat, kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, sadaqaka wa kadzdzab. Dia jujur tapi dia pendusta. Maksudnya apa? Kali ini dia jujur tapi ingat dia pendusta. Karena kalau dikatakan iya dia benar, khawatir nanti percaya terus. Karena apa? Yang namanya setan itu pendusta. Walaupun dia benar, tidak akan menghilangkan predikat pendustanya. Paham ya? Ini hati-hati, jangan berprasangka baik sama setan, jangan. Bukan tempat. Kalau kita berprasangka baik sama penipu, kita akan ketipu. Karena penipu itu ketika menipu pasti dengan cara yang baik. Enggak mungkin saya penipu, saya mau nipu kamu. Ya enggak mungkin. Dia akan berlaku lembut, bertutur kata sopan, pura-pura membantu, ujung-ujungnya nipu. Kecewa enggak? Kecewa kitanya. Makanya kita ingatkan. Dia penipu loh, tapi dia baik. Ya iya, mau nipu baik dulu. Yang penting saya sudah ingatkan dia penipu. Biasanya orang itu percaya nanti kalau sudah apa? Sudah kejadian. Oh iya, ternyata penipu, uang saya sudah habis 100 juta. Nah itu, dari dulu dibilangin gak mau percaya. Bisa dipahami ya? Nah, demikian ya, ketika kita mengingatkan ya dari sesuatu, dijadikan itu peringatan. Yang penting terbukti ilmiah. Ya, terbukti ilmiah. Kadang orang kata Syekh Rabi rahimahullahu taala, rahimahullahu taala, ya. Kita menghormati guru, menghormati tokoh. Nah, itu tidak dipungkiri ya, kita menghormati guru. Tapi ketika salah kemudian dikritik, kemudian kita membabi buta dalam membelanya, ini yang salah. Siapapun bisa dikritik ya. Siapapun yukhad wa yurad. Siapapun bisa dibantah, bisa diterima, bisa ditolak, bisa diterima. Saya, antum, semuanya seperti itu. Ya. Sehingga kalau memang saya salah, ya kritik, sampaikan kritikannya, salahnya di mana? Seperti itu. Ya. Karena manusia itu ya tempatnya salah dan lupa kan begitu kan? Maka intinya yang sering saya ingatkan siapapun kita kalau mau mengkritik ya kritiklah. Yang pertama kritik yang ilmiah. Bukan celaan, bukan hinaan, bukan main, kritik ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan kritik yang tersebut. Terus ketika kita mengkritik itu kita niatnya untuk memperbaiki. Bukan hanya sekedar cerita mencela, menjatuhkan. Kadang ada orang yang dia posisi yang benar, ingin mengkritik orang yang salah, tapi niatnya bukan untuk memperbaiki. Niatnya untuk apa? Menjatuhkan tok. Ingat, memperbaiki itu bisa memperbaiki diri, orang lain, atau yang dikritik tadi. Walaupun yang dikritik kemudian tidak berubah baik, yang penting yang lainnya ya ada tameng gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, ingat para ulama terkadang itu memberikan nasihat, wanti-wanti ataupun yang lainnya jauh sebelum kita sadar. Jauh sebelum kita ya mengalami itu. Karena ulama itu pengalamannya sangat banyak. Ada, saya masih ingat disebutkan oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi dalam Maurid Ad-Duzulal ketika beliau membahas tentang Ikhwanul Muslimin. Beliau menukil dari imam besarnya Ikhwanul Muslimin. Nah, Ikhwanul Muslimin memberikan gelar itu imam besar kepada Hasan Al-Banna atau Mursyid Am. Beliau mengatakan, "Wa da'watu Ikhwanul Muslimin da'watu salafiyah wa sunniyah wa haqiqatu sufiyah." Ingat nih, tiga ini kan. Jadi ketika dia berorasi, dia mengatakan, "Wa da'watu Ikhwanul Muslimin da'watun salafiyah wa da'watun sunniyah wa haqiqatu sufiyah." Antum paham gak nih maksudnya kalimat? Ingat, dia itu politikus. Jadi kalau antum dengar dari kalimat seorang tadi politikus, antum bisa jeli di sini. Ketika dia mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimin, dia mengatakan, dakwah Ikhwanul Muslimin adalah dakwah salafiyah. dakwah sunniyah, maksudnya Asy'ariyah, ya, Aswajah gitu. Dan dakwah hakikat sufiyah. Kita paham Hasan al-Banna itu dia secara akidah Asy'ariyah, secara madhab Syafi'iyah, dan secara tariqat dia Syadzili dan Nasabandiyah, Ijaniyah. Tiga tariqat dia pelajari. Ini dia sufi dia. Maka ketika dia menggabungkan supaya umat itu ikut dia, Ikhwanul Muslimin itu menggabungkan, mempersatukan antara Salafi, Aswaja dan Sufi. Begitu penginnya. Jadi jangan heran ketika ada orang yang berdakwah, baik berdakwah mengaku Salafi, mengaku Aswaja, mengaku Sufi, tapi dia pergerakannya Ikhwanul Muslimin. Jangan kaget, paham ya? Karena memang ketika dia di Mesir itu mengkader, kader-kadernya itu ada yang mengaku Salafi, ada yang mengaku Asy'ari, ada yang mengaku Sufi. Semuanya dipersatukan Islamiyah, la Sunniyah wa la Syiah, Islamiyah, Islamiyah, pokoknya lah. Sampai tingkatan dia mempersatukan antara Sunni dan Syiah. Memang awal sebelum itu dia mempersatukan antara yang katanya apa Salafi, Asy'ari, kemudian Sufi. Sehingga tidak heran ada misalkan seorang dia berakidah tauhid, dakwahnya katanya sunnah, tetapi rupanya fikrahnya qutbiyah, ikhwaniyah. Ada juga yang dia Asy'ariyah, Asy'ariyah dia, bahkan Sufi, tetapi Ikhwanul Muslimin. Jadi pahami ya. Nah inilah yang ikhwan fillah jazakumullah yang perlu kita pahami ini. Ya. Supaya kita itu jeli. Ini bahasa-bahasa politik ingin merangkul semuanya. Karena dia orang politik. Ya, hizbu siyasi istilahnya. Kata Syekh Ahmad Yahya Najmi, Ikhwanul Muslimin adalah hizbu siyasi. Kemudian punya turunan. Punya turunan kelompok-kelompok ya. Ada Qutbiyah, yang ekstrim itu yang Qutbiyah yang sampai mengkafirkan. Kalau Ikhwanul Muslimin yang awalnya Hasan al-Banna ya, itu tingkatannya kayak tadi. Dia tidak takfir tapi apa? Merangkul semua golongan. Awalnya merangkul semua golongan. Setelah turunannya Said Qutb, Muhammad Qutb, Said Hawa mulailah ini sudah mulai takfiri. Mengkafirkan katanya bunyi adzan itu seperti suara lonceng. Ya. Jadi enggak ada Islam di dunia ini, semua jahiliyah. Bunyi adzan itu seperti suara lonceng. Jadi enggak heran misalkan ada yang membandingkan suara adzan misalkan dengan suara anjing, itu istilahnya apa? Ya baru kemarin-kemarin. Dari dulu tokohnya mereka, orang-orang pergerakan dalam bukunya sudah mengatakan demikian. Sudah mengatakan bahkan menara-menara yang mengumandangkan adzan itu seperti mengumandangkan lonceng. Takfiri dari Said Qutb itu sangat luar biasa, berpengaruh pada semua lini orang-orang pergerakan. Jadi intinya ada tiga Ikhwan Muslimin itu. Yang pertama sia-sia, yang murni sia-sia. Ya, antum tahu di sini yang sudah jadi partai sia-sia, dia merekrut semua golongan. Yang kedua Qutbiyah, Qutbiyah itu sudah takfiri. Yang ketiga itu sudah hizb, sudah hizb tapi sudah tidak berpartai seperti Hizbut Tahrir. Itu peranakan dari situ semuanya istilahnya ya. Diingatkan oleh Syekh Ahmad Yahya Najmi, Ahmad Yahya Najmi, untuk kita berhati-hati dalam perkara-perkara demikian. Karena nasihat ulama itu dinasehatkan belum kejadian, mereka sudah punya pengalaman yang puluhan tahun terhadap perkara-perkara tersebut. Dan ketika kita mengingatkan, ingatkan secara ilmiah. Ya. Ya. Semoga dimudahkan untuk ya kita membahas kitab-kitab seperti ini karena penting bagi kita untuk mengetahui firaq mu'asyarah, ya firqah-firqah modern zaman sekarang yang terkadang justru disematkan kepada kita Wahabiyah. Ya kan? Ini yang kadang repotnya. Nah, yang ormas terlarang itu sufi, giliran rusak dituduhnya Wahabi. Lu yang kemarin demo siapa? Yang kemarin demo kan akidahnya Asy'ari, tarekatnya sufi, ya. Tiba-tiba ketika radikal dituduhkan kepada Wahabi. atau salafi jihadi atau apalah, saya tidak tahu istilahnya. Ini ikhwan fillah jazakumullah, termasuk tuduhan-tuduhan seperti itu adalah la'an. Maka kita harus bijak dalam menyikapi itu. Ketika tadi ya, nanti hadis yang akan datang, sahabat, ya Rasulullah laknatlah orang kafir, orang musyrik. Ma bu'itsu la'anan, aku diutus bukan sebagai pencela. Walaupun orang musyrikinya tercela, terlaknat, tetapi aku diutus bukan sebagai pencela. Ya, paham ya? Jadi sabar. Ya, tuduhan-tuduhan tersebut jangan kita balas tuduhan dengan tuduhan. Mereka tuduh sebenarnya gampang. Al-bayyina 'ala mudda'i, kalau tuduh mana buktinya? Seperti itu saja. Ya. Sudah paham ya? Nah, inilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semuanya dan meniti jalan yang hak ini. Kita amalkan, kita dakwahkan, ya, kita ilmui, kita amalkan, kita dakwahkan, dan kita bersabar di atas jalan yang benar. Kalau ada kesalahan, diluruskan, dinasihati. Kita semuanya pasti pernah berbuat salah. Na'amu'allahu ta'ala alam suwab. Subhanahu wa ta'ala wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatull